Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syederalun Berita Sore edisi hari ini Jumat 24 Februari 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Faye Artega. Komisioner KIP Aceh Tenggara mengundurkan diri. Dul Saza menang di Singkil. Rumah warga miskin roboh diterjang angin di Aceh Utara. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Syederalun M. Zailani, seorang anggota Komisi Independen Pemilihan Aceh Tenggara, mengundurkan diri. Dari Kota Cane, Asnawi Lui melaporkan. M. Zailani mengatakan dirinya mengundurkan diri dari anggota Komisioner KIP Aceh Tenggara dan memilih menjadi pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama. Menurutnya, dirinya telah membuat surat pengunduran diri dari Komisioner KIP Aceh Tenggara tanggal 21 Februari 2017 kepada pimpinannya KIP Aceh dan KPU Pusat. Dia pun memilih menjadi PNS karena dirinya lulus honorer K2 di jajaran Kementerian Agama Aceh Tenggara dan bertugas sebagai guru di Min Lawi Sagu. Syederalun, pasangan calon Bupati Wakil Bupati Aceh Singkil nomor urut 3 Dul Musrid Sajali menjadi pemenang dalam pilkada di kabupaten itu. Setelah dalam rapat pleno rekapitulasi suara di Komisi Independen Pemilihan Aceh Singkil, tadi malam yang berakhir pukul 23.30 WIB dan meraih 26.000 suara. Dari Singkil, Dede Rosadi melaporkan. Posisi 2 diraih Safriyadi Sariman dengan 23.352 suara. Berikutnya Yakari Munir Rusman Hasmi 8.675 suara dan Putra Arianto Hendri Saputra 2.454 suara. Total suara sah 60.481, suara tidak sah 1.235, total suara sah dan tidak sah 61.716 suara. Pleno rekap suara yang dipimpin Ketua KIP Aceh Singkil, Yarwin Adi Dharma berjalan alot dipenuhi perdebatan panjang antara saksi dengan penyelenggara, sehingga rekap pun berlangsung hingga larut malam. Sementara itu, Samsudin, saksi calon nomor 1 Safriyadi Sariman, menyatakan menolak seluruh hasil rekap suara. Ia menilai rekapitulasi tidak berlangsung secara adil lantaran tidak memberikan alat pembanding suara yang diajukan. Hal yang sama juga disampaikan Abdul Ghafur, saksi putra Arianto Hendri Saputra, mengatakan proses rekapitulasi tidak berpihak kepada saksi, terutama pihaknya. Kemudian pasangan nomor 3 melalui saksinya Khaidir Harahap menyarankan ke depan saksi kandidat bupati menyiapkan saksi dengan SDM berkualitas. Menurutnya kekeliruan yang ditemukan bukan untuk memukul lawan. Syederalun, rumah milik Supriyadi warga desa Uletanoh kecamatan Tanah Pasir Aceh Utara pada Kamis sekitar pukul 22.10 WIB roboh akibat diterjang puting beliung. Dari Loksemawe, Zafarudin melaporkan. Akibat kejadian itu, Supriyadi dan istrinya Mariani mengalami luka, sedangkan dua anaknya tidak mengalami luka-luka. Informasi yang diperoleh kawasan Aceh Utara dan Loksemawe pada Kamis malam sekitar pukul 21.30 WIB diguyur hujan lebat dan sejumlah wilayah disertai dengan angin kencang. Hujan berlangsung sampai larut malam. Keci Uletanoh Mawardi mengatakan dirinya mendengar suara kayu atap rumahnya patah dan bersamaan dengan suara tersebut, atap rumah berdaun rumbia langsung menimpanya bersama keluarganya itu. Mendengar suara rumah tersebut roboh, keluarga korban langsung membantu mengeluarkan korban yang sudah tertimpa dengan rumah tersebut. Syederalun, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan rencananya untuk membawa kembali jutaan lapangan kerja ke Amerika Serikat. Hal ini diutarakan Trump di hadapan para CEO perusahaan-perusahaan besar Amerika Serikat. Kompas.com melansir. Trump juga kembali menyinggung rencananya untuk mendeportasi imigran-imigran ilegal ke Meksiko. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson sedang berada di Meksiko untuk melakukan kunjungan yang disebut Trump sebagai perjalanan yang berat. Para CEO yang hadir menemui Trump tersebut antara lain berasal dari General Electric CEO, Lockheed Martin Corp, Dow Chemical Co, International Paper Co, kemudian dari Ford Motor Co, United Technologies and Dell Technologies Inc, Whirlpool, Emerson, Campbell Soup Company, Mac and Co Inc, Caterpillar Inc, 3M Co, US Steel Corp, Archer Daniels Midland Corp, dan General Dynamics Corp. Trump pun diharapkan bakal mengumumkan rangkaian proposal kebijakan yang bakal memberikan dampak bagi korporasi di Amerika Serikat, termasuk diantaranya adalah rencana perompakan pajak yang telah dijanjikannya bakal diumumkan dalam beberapa pekan ke depan. Selain itu, Trump juga akan mengumumkan paket kebijakan infrastruktur sesuai janji kampanyenya. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Cederulun Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud dijadwalkan berpidato di ruang sidang paripurna MPR, DPR di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta kemarin. Momentum tersebut dinilai mengulang sejarah, sebab Raja Faisal bin Abdul Aziz pernah berpidato di tempat yang sama 47 tahun silam. Kompas.com melansir. Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan segala persiapan dilakukan untuk menyambut rombongan sang raja. Salah satu yang paling mencolok adalah disediakannya rel menuju sidang paripurna. Rel tersebut disediakan untuk mengangkut lift khusus yang dibawa Raja Salman. Jelang 2 Maret, persiapan penyambutan Raja Salman sudah mencapai 70%. Fahri berharap pekan ini persiapan sudah rampung dilakukan sehingga pada Selasa mendatang dapat digelar gladi bersih. Cederun Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil dua orang dari pihak swasta terkait kasus dugaan suap dalam pengadaan mesin pesawat di PT Garuda Indonesia hari ini. Kompas.com melansir. Keduanya akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Garuda Indonesia, Emir Syah Sattar. Keduanya adalah Rulianto Hadinoto dan Putri Anggraini Hadinoto. Kedua saksi diduga sebagai pihak yang mengetahui perkara korupsi yang menjadikan Emir Syah Sattar sebagai tersangka. Sebelumnya, KPK telah memeriksa VP Aircraft Maintenance Management PT Garuda Indonesia, Batara Silaban, dan Direktur Teknik PT Garuda Indonesia tahun 2007-2012, Hadinoto Sutikno. Sejak 2012, Hadinoto menjabat Direktur Produksi PT Citilink Indonesia, tetapi ia mengundurkan diri pada Desember 2016 lalu. Pasca penetapan Emir Syah sebagai tersangka, Hadinoto dicegah agar tidak bepergian ke luar negeri. Cederun Presiden Joko Widodo menjadi salah satu pemimpin dunia yang mempunyai jumlah pengikut terbanyak di jejaring sosial Facebook. Demikian hasil studi terbaru World Leader on Facebook, keluaran Bursan, Mars Teller. CNN Indonesia melansir. Jokowi menempati posisi ke-9 dengan jumlah pengikut sebanyak 6.483.653. Sementara di posisi pertama adalah Perdana Menteri India Narendra Modi dengan 40 juta pengikut di laman Facebook miliknya. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump berada di tempat kedua dengan 20 juta pengikut. Di lingkup Asia Tenggara, Jokowi merupakan pemimpin negara nomor kedua terbanyak dari jumlah pengikut, kalah dibandingkan dari Perdana Menteri Kamboja Samdek Hun Sen dengan khalayak sebanyak 6.778.542. Fakta menarik lainnya, laman Facebook personal Donald Trump mengalami pertumbuhan fenomenal selama kampanye pemilihan umum di 2016 dengan jumlah pengikut meningkat 3 kali lipat dari 5,1 juta ke 16,7 juta. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Jumat 24 Februari 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Cederun, wassalam.